diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir ya, dan di sini ada ta'lid sawabuhu an Urwah bin Amir, yang benar adalah dari Urwah bin Amir. Terjadi tashih, terjadi kekeliruan. Kama dzakarahu fit tafsir waqad ikhtulifa fi nasabihi wa suhbatihi, sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Taisir, yaitu Taisir Al-Azil Al-Aziz Al-Hamid, syarah dari kitab At-Tauhid. Qala dzukirat At-Tiyarah, disebutkan tentang At-Tiyarah, tentang tatayur di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu tahaddatsan nasu biha inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia membicarakan tentang tatayur ini di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahsanuha al-fa'al, sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya, nya kembali ke mana? Kembali kepada at-tiyarah, kepada tatayyur. Sebaik-baik tatayyur adalah al-fa'al. Dan al-fa'al sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, dan ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, al-fa'al adalah al-kalimah at-tayyibah, kalimat yang baik ya, kalimat yang baik yang menambah motivasi dan keoptimisan seseorang ketika ingin melakukan sesuatu perkara ya, tasyji, disemangati, dimotivasi. Taib. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sabaqa annal fa'la laisa minat tiyarah lakinnahu shabihun bittiyarati min haythul iqdam, fa innahu yazidul insanu nashatan wa iqdaman fima tawajjaha ilaihi, fahuwa yushbihu attiyarata min hadha alwajah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya al-fa'al ya, al-fa'al itu kalimat optimis, jadi kalimat yang baik yang menambah optimis seorang dalam melakukan sesuatu. Ini bukan tiarah ya, bukan tatayur ya. Tatayur itu seorang akan disebutkan perbedaan nanti. Disebut atau lakinnahu, akan tetapi al-fa'al ini ya, kalimat yang baik, kalimat optimis ini tadi, syabihun bitiyarah, dia mirip dengan tiarah, dengan tatayur. Min haitsul iqdam, dari sisi al-iqdam, dia memberikan dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Bedanya kalau tatayur, ya, ada hal-hal yang tadi, hal-hal yang ya mitos, ya, hal-hal yang mitos yang tidak ada hubungannya sebab akibat, ya. Karena takayur, walaupun arti asalnya adalah at-tasya'um, tasya'um itu lebih ke merasa sial, ya, dari lihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau ya dari sesuatu yang dimaklumi, ya, sebagaimana yang sering kita contohkan, ya. Dan bisa juga tatayur itu menambah keoptimisan seseorang, ya, padahal tidak ada hubungannya, ya. Misalnya, ya, misalnya nggak tahu, mungkin antum bisa ngasih contoh, ya. Kalau yang bisa kita lihat kan, yang sering kan, kalau misalnya orang nabrak kucing dianggap sial, lihat kucing hitam dianggap sial, ya, hari Selasa, hari Sabtu dianggap hari sial, orang tidak keluar ke pasar pada hari tersebut, ya. Nah, kalau yang sebaliknya apa kira-kira? Lihat sesuatu dianggap dia beruntung, ada nggak? Hah? Oh iya, lihat burung, ya. Oh gitu, ada keyakinan begitu. Nah, ya itu sama, itu bagian tatayur, ya. Tapi nggak ada hubungan sebab akibatnya. Tapi kalau al-fa'al, kalimat thayyibah, ya, ya, orang memotivasi kita misalnya, kita masih ragu nih, mau ini kita mau lakukan apa enggak? Kita telpon orang tua kita misalnya, ya, kita telpon saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita, meyakinkan kita, ya, bismillah, insya Allah yang kamu lakukan ini baik, ya, bismillah, tawakkal Allah. Ini fa'al. Kemudian dia termotivasi dengan sebab itu, ya. Nah, kesamaannya dengan ini ada pengaruhnya tadi. Al-fa'al ada pengaruh positif terhadap orang yang akan melakukan sesuatu perkara. Sebagaimana at-tiyarah juga bisa jadi dengan sebab-sebab tadi, tetapi tadi sebabnya tidak ada hubungan sebab akibat. Ya. Ya. Apalagi misalnya dia pakai jimat misalnya. Wah, pakai jimat ini saya beruntung nih. Masyaallah lah, ya. Ya. Ini lebih parah lagi. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung jimat, menggantung jimat bukan sekedar menggantung, tapi hatinya pun bergantung dengannya. Dan ini yang di sisi berbahaya dari tatayur tadi, hati kita tergantung dengan hal-hal yang seperti ini, bukan tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, faqad asyrak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah melakukan kesyirikan. Masyaallah. Sebagaimana nanti tiaroh, nanti akan ada hadisnya. Ya. Fa innahu yazidul insana nashatan wa iqdaman fi ma tawajjaha ilaihi. Sisi kesamaannya, kalau tiaroh dengan makna yang tadi menambah semangat, tetapi dengan hal yang tidak ada hubungannya tadi, bisa dia menambah semangat orang untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan, seperti al-fa'al. Bedanya Ya, wa illa fa bainahuma farqun li'anna tiyarah tujibu ta'alluqal insana bil mutatayyir bihi wa dha'fi tawakkulihi 'ala Allah. Ya. Tiyarah, tatayyur ini menjadikan seorang dia ta'alluq. Ya. Hatinya bergantung dengan perkara yang dia bertatayyur dengannya. Ya, dia mengandalkan itu. Misalnya tadi disebutkan kalau lihat burung perkutut, burung tekukur makan di tengah jalan. Wah, ini tanda, sebagai tanda dia beruntung misalnya. Dia lupa dia untuk bersandar kepada Allah, bersandarnya kepada burung tekukur. Masyaallah. Ya. Bergantung hatinya dengan itu tadi, wadha'fi tawakkulihi ila Allah. Ya, wadha'fi tawakkulihi ala Allah. Lemah tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jimat itu, orang bergantung dengan jimat. Coba. Ya, ambil jimatnya, bakar jimatnya. Lemah dia. Padahal orang enggak pakai jimatnya enggak apa-apa aja. Tapi karena hatinya sudah tergantung dengan perkara yang seperti ini, maka dia menjadi lemah. Dia tidak kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruju'ihi amma hamma bihi min ajli ma ra'a. Itu kalau dia melihat sesuatu yang dianggap positif walaupun salah. Kalau sebaliknya, kembali ke hukum asal tatayyur, tasya'um, merasa sial dengan apa yang dia lihat. Ya, dia mau melakukan sesuatu. Oh, hari ini saya mau ke pasar mencoba berdagang, bismillah. Lihat kucing hitam dia, aduh sial, gak jadi dia ke pasar gara-gara lihat kucing hitam. Ya, baik, ini tatayur seperti ini, bahaya. Ya. Lakin al-fa'al, dan al-fa'al yang namanya al-fa'al, dia menambah semangat. Dan tidak tergantung kepada itu, dia cuma menambah semangat saja. Tasji. Ya, tetap dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wala taruddu musliman. Dan atiyarah itu tidak taruddu. Ya. Taruddu itu mengembalikan. Artinya dia sudah mau melakukan sesuatu tapi karena dia bertatayur akhirnya enggak jadi. Ya. Dia enggak jadi, itu namanya dia. Raddathu tatayur. Ya. Dibalikkan oleh tatayur tadi. Ya. Wala taruddu musliman, seorang muslim dia tidak akan berbalik dengan sebab tatayur tadi. Ya. Kenapa? Karena seorang muslim harusnya tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang benar, bukan tawakal yang keliru juga. Ya. Baik. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah. Kalau seseorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak dia sukai. Ya. Fal yaqul, maka hendaklah dia mengucapkan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidaklah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau. Wa la ya'ti bis sayyiati illa anta. Dan tidaklah yang mendatangkan keburukan-keburukan kecuali Engkau. wala haula wala quwata illa bika, wala haula, dan tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Ya, untuk menghilangkan apa? Menghilangkan pesimisnya dia ketika melihat sesuatu yang dia tidak sukai tadi. Kenapa demikian? Karena kita akan dapatkan nanti, ya, yang namanya tatayur itu bisa terjadi pada setiap kita. Maksudnya bisa terjadi pada setiap kita, ya, bisa kita terpengaruh dengan sebab melihat apa yang tidak kita sukai. Ya, apa yang membedakan seorang muwahhid dengan yang lainnya? Seorang muwahhid ketika melihat itu, ketika mulai mempengaruhi hatinya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya ini, Allahumma ya la ya'ti bil hasanati illa anta wa la ya'ti bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah wa la haula wa la quwwata illa bika. Ya, dengan kita memahami maknanya, karena kalau kita nggak memahami maknanya, ya gimana mau berpengaruh dengan hati kita? Ini kan menambah keyakinan. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang mendatangkan keburukan kecuali Engkau. Semuanya kembali kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Engkau wahai Allah. Itu seorang muslim. Dia mungkin ya sempat terpengaruh hatinya, tetapi dia tepis dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taruddu musliman. Ya. Tatayur itu tidak akan menjadikan seorang muslim berbalik dari seharusnya dia melakukan suatu perkara, terpengaruh dengan tatayur tadi, akhirnya dia berbalik, tidak jadi. Ya. Wa an ibn Mas'ud, kita lanjutkan. Dan dari ibn Mas'ud marfu'an. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Ya, marfu' di sini yaitu ai ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis, bukan athar dari Ibnu Mas'ud, bukan mauquf kepada Ibnu Mas'ud, tetapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa ja'ala akhirahu min qawli Ibni Mas'ud. Baik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an, ya, yaitu dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maksudnya ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tiyaratu syirkun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah atau tatayur itu adalah kesyirikan. At-tiyaratu syirkun, dan sebutkan dua kali, diulang. Tatayur itu adalah kesyirikan. Wa ma minna illa. Ya. Apa maknanya? Maknanya wa ma minna ahadun illa tatayyara. Ya. Maknanya demikian. Wa ma minna illa, dan tidaklah di antara kita kecuali apa? Kecuali melakukan tatayyur. Maksudnya di dalam hati, artinya terpengaruh dengan tatayyur. Ya, kita akan jelaskan. Qala dalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wal ma'na ma minna insanun yaslamu minat tatayyur. Tidak ada dari kita seorang pun yang selamat dari tatayyur. Fal insanu yasma'u syai'an fayatasha'ab. Ya. Aw yabda'u fi fi'lin fayajidu awwalahu laysa bisahal fayatasha'amu wa yatrukuh. Baik. Dan maknanya, tidaklah di antara kita seorang pun yang selamat dari tatayyur. Seseorang itu mendengar sesuatu, ya, fayatasha'am, kemudian dia merasa sial. Aw yabda' fi fi'lin, atau dia sudah melakukan. Ya, dia sudah melakukan apa yang ingin dia lakukan. Fayajidu awwalahu laysa bisahal. Kemudian dia dapatkan dari awal ternyata tidak gampang. Kemudian dia tinggalkan. Ya, dia merasa ah kayaknya enggak bisa ini. Dia tinggalkan gara-gara susah dia lakukan. Ya. Wa tawakkul sidqul i'timad fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'assikati billah wa fidil asbab allati ja'alaha Allah ta'ala asbabat. Dan tawakul adalah sidqul i'timad, benarnya, jujurnya penyandaran diri seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jalbi al-manafi, untuk mendatangkan hal-hal yang bermanfaat, atau wadaf il-madar, menolak hal-hal yang madarat, dia kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asikati billah, ya, diiringi dengan asikah, dengan keyakinan, dengan betul-betul dia yakin percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi'lil asbab, ya, dan melakukan sebab-sebab yang dijadikan itu sebagai sebab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebab-sebab yang tidak syar'i, bukan seperti jimat dan lain sebagainya. Tidak. Ya. Fala yakfi sidqul i'timadi faqat, bal la budda an tathiqa bihi, li'annahu subhanahu yaqul wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan tidak cukup hanya dia betul-betul menyerahkan diri tanpa yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tawakal itu bukan hanya pada perkara duniawi, ya. Bukan hanya kalau kita berusaha kemudian kita melakukan sebab kemudian bertawakal kepada Allah, enggak. Termasuk dalam perkara ibadah, tawakal, kita harus tawakal kepada Allah. Kita berusaha dengan kemampuan kita, ya, beribadah kepada Allah dengan berusaha untuk seikhlas mungkin, berusaha untuk betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian tawakal kepada Allah. I'timan 'ala Allah, bahwasanya ya, ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal pada urusan ukhrawi, akhirat. Bukan hanya sekedar usaha, bukan. Ya. Tapi dalam perkara ibadah kita harus tawakal juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, berarti apa maksudnya? Pertama kita kembali atiyaratu syirkun. Baik. Hatta dil jumlah taju akidu ba'duhuma ba'dan mimba bitaukid al-lahzi. Ya, dua jumlah ini yu'akid, menegaskan yang lainnya, saling menegaskan. Ya, mimba at-taukid al-lahzi. Ya. Mimbab at-taukid al-lafzi, ini kembali pada ilmu nahwu. Ya. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya taukid. Kalau lafadznya sama namanya taukid lafzi, penegasan. Ya, penegasan. Terkadang atau bukan, atau bukan terkadang. Kalau kita berbicara kemudian kita ulang, maksudnya untuk penegasan. Iya. Nah, itu kan. Tidak cukup iya-nya sekali. Iya. Kan untuk menegaskan. Ya. Nah, ini juga penegaskan bahwasanya tiarah tata itu benar-benar kesyirikan. Syirkun ai innaha min anwa'i asyirki. Walaisati syirku kullahu. Walaisati syirka kullahu. Ya. Termasuk dari bentuk kesyirikan. Ya, kemudian disimpulkan oleh beliau, ya, kalau ini kembali kepada kaidah kita, ya, kembali kepada kaidah kita. Kalau dia meyakini bahwasanya, misalnya tadi, ya, orang ketemu apa namanya? Kucing hitam misalnya, ya udah dia nggak mau lagi melakukan karena dia meyakini itu sebagai kesialan. Nah, keyakinannya sampai batas apa? Kalau dia meyakini bahwasanya yang menjadikan sial adalah kucing hitamnya tersebut, ini masuk pada apa? Syirik akbar. Tetapi kalau dia meyakini itu hanya sekedar sebab saja, ya, baik dan buruk itu tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk syirik asghar. Kenapa? Apa urusannya tadi? Enggak ada hubungannya sebab akibat antara kucing hitam dengan kesialan seseorang. Coba apa? Sebab akibatnya apa? Secara syar'i jelas tidak ada. Ya, karena sebab ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Sebab syar'i sebab yang datang dari Alkitab, dari Sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kauni di situ ada sebab akibatnya. Ya, apa urusannya kucing hitam jadi orang sial? Apa urusannya hari Selasa, hari Sabtu orang nggak boleh berusaha apa? Berdagang misalnya karena itu hari sial, apa urusannya, apalagi misalnya, ya, macam-macam, ya, keyakinan-keyakinan seperti ini, nggak ada hubungan sebab akibat, ya. Maka kalau dia sekadar meyakini itu sebab saja, berarti itu syirik asghar, ya. Tidak boleh, tetap tidak boleh, termasuk kesyirikan. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul, tapi Allah hilangkan itu dengan tawakal. yaitu jangan sampai dia ketika dia merasa mulai terpengaruh dengan tatayur ini tadi, dia mendengar sesuatu yang jelek, pengaruh bisa jadi, ya, mempengaruhi orang bisa jadi, ya. Tidak semua orang kuat mentalnya menghadapi cercaan, hinaan, ya, walaupun asalnya, ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di dalam Wasail Mufidah, ya, omongan orang enggak usah didengar, enggak akan memadaratkan kita kecuali kalau, ya, kita dengar omongan-omongan mereka. Ya, kecuali kalau kita dengar omongan-omongan mereka, itu akan memadaratkan kita. Tapi kalau kita cuek aja sudah, biarin aja, mengasah mental kita, insya Allah gak berpengaruh. Harusnya demikian kalau kita bersikap. Tapi ya ini namanya manusia. Ya, berapa banyak, ya, pesohor yang mati bunuh diri gara-gara gak kuat kena cercaan, ya, dari hatersnya. Banyak sekali enggak kuat, ya. Artinya pengaruh atau tidak, ketika kita mendengar sesuatu yang buruk, pengaruh. Orang mencerca kita, pengaruh enggak? Pengaruh. Orang menghina kita, mengejek kita, pengaruh. Tetapi apa senjatanya? Senjatanya tadi, yudhibuhu bitawakkul. Sudah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu amruhu, perkara yang kita lakukan itu baik, ya, baik bukan karena perasaan kita, baik dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bismillah. Nah, tawakal Allah. Ya, itu sikap seorang Muslim. Qala wali Ahmad bin hadis Ibnu Amr, man raddahu tiaratu an hajatihi faqad asraf. Qalu fama kaffaratu dhalika? Qala an taqulu Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin As, kalau disebutkan Ibn Amr. Man raddahu tiarah, barang siapa dia raddahu tiarah an hajatihi, dia berbalik arah, ya, dia batal, nah batal tepatnya, dia batal, dibatalkan oleh tiarah, dia tatayur kemudian dia batal untuk melakukan hajatnya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, ini dalil kedua bahwasanya tiarah tatayur itu kesyirikan. Taib. Maka para sahabat bertanya, fama kafaratu dalik? Apa yang menjadi tebusannya? Ya, untuk menebus kesalahan tersebut. Ya, au ai ma kafaratu hadasir? Apa yang menebus, yang menghapus kesyirikan ini, atau yang menghilangkan, obat yang menghilangkan kesyirikan ini? Antakulu, kalian mengucapkan la Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, la khaira, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan. Ya. Wa la tayra illa tayruk. Ya. Kira-kira diterjemahkan apa? La taira illa tairu. Sebagian menerjemahkan la taira illa tairu. Tidak ada burung kecuali burung. Benar enggak terjemahan ini? Kita lihat sekarang. Kata Syekh Utsaimin, ai at-tuyur kulluha milkuka fa hiya la taf'al syai'an. At-tuyur jamak dari tayr, burung-burung semua miring, karena asal tatayur itu apa? At-tatayur asalnya tadi dari burung, ya, yang orang kalau dahulu zaman jahiliyah ingin melakukan sesuatu, dia terbangkan burung, terbang kemana? Ke kanan, ke tengah, atau ke kiri. Kalau ke kiri tidak jadi. Sementara burung adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Ya, maka maknanya ayatuyuru kulluha milkuka. Seluruh burung itu milikmu. Ya benar dong penerjemahannya. Latayra. Tidak ada burung kecuali burungmu. Ya, cuma mungkin diperhalus bahasanya. Tidak ada burung yang ada kecuali ya burung ciptaanmu atau milikmu. Ya. Baik. Ini satu makna. Makna yang lain. Wa yahtamilu annal murada bitairi huna ma yatasha'amu bihil insan. Dan juga ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan at-tair di sini adalah apa-apa yang orang merasa sial dengannya. Ya. Karena kalau kita berhadapan tadi dengan al-khair kebaikan, bisa jadi latayra ila tayru, tidak ada kesialan kecuali kesialan ya atau keburukan darimu. Allah yang menakdirkannya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ala innamat ta'iruhum indallah. Ya. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu di sisi Allah. Artinya Allah yang menakdirkan walaupun mereka yang melakukan sebabnya. Wala ilaha ghairu, kalimat tauhid, dan tidak ada ilah, tidak ada ilah. Apa ilah? Al-ma'lu, sesembahan, al-ma'bud. Apa yang ditiadakan? Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau, selain engkau tidak ada. Ya. Lalu kenapa kita tunduk kepada mitos-mitos seperti ini tadi? Kalau kita yakin bahwasanya hanya Allah yang berhak ya untuk kita ya merendahkan diri kita, tunduk kepada perintahnya, taat kepadanya, kenapa kita harus mentaati hal-hal yang tidak jelas ini tadi? Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari pembahasan bab ini, bab maja'a kita tayur. Satu hadis lagi ternyata. Tadi perasaan cuma satu di sini. Walahu min hadisi Al-Fadl bin Abbas. Ya. Walahu yaitu Wali Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari hadis Al-Fadl Ibn Abbas. Ya. Innamat tiaratu ma amdaka aw raddak. Tiarah itu, tatayyur itu adalah apa yang menyebabkan engkau amdaka, ya engkau melakukan apa yang engkau ingin lakukan atau raddak atau yang menjadikan engkau batal untuk melakukannya. Ya. Ya. Nah ini tadi kembali ke asal at-tatayur. Tatayur kalau dia ke kanan dia melakukannya, kalau dia ke kiri dia melakukannya. Semuanya tatayur. Ini merasa beruntung, ini merasa sial. Semuanya tatayur. Hanya saja ya penitik beratannya kepada pertama tatayur itu biasanya penitik beratannya pada sialnya. Tetapi ini juga tatayur. Kenapa? Karena dia iktimadnya bukan kepada Allah, bersandarnya bukan kepada Allah, tapi sebab-sebab yang waham tadi, sebab-sebab yang tidak jelas tadi. Ya, apakah tadi karena burungnya terbang ke kanan? Apakah tadi misalnya kalau melihat burung tekukur makan di jalan berarti itu tanda beruntung? Ya, atau yang lainnya? Dianggap hal-hal yang mendatangkan keuntungan tapi gak ada hubungan sebab akibat. itu semua juga termasuk tatayur. Yang benar bagaimana? At-tawakkul ala Allah. Al-fa'al bagaimana? Ya, kalimat thayyibah yang mentasjid, memotivasi seorang, tidak termasuk tatayur insyaallah. Ya, karena itu hanya menambah semangat dia saja. Tetap tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kalimat tadi. Tawakalnya dia tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.